بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد. معاشر الإخوة والأخوات كم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Ya, mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa malam ini kita masih di Ad-Darsus Tsalits, di pelajaran yang ketiga, tepatnya di akhir-akhir daripada Ad-Darsus Tsalits, di penghujung daripada pelajaran ketiga. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan inti pada malam ini, sedikit kita ingin mereview apa yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama terkait dengan adanya kata benda yang beralif lam dan apa saja yang berubah, baik yang terkait dengan harokat huruf terakhir maupun maknanya. Dan sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa kata benda, jika kata benda itu tidak beralif lam, maka harakat asalnya adalah dhammatain. Jika sebuah kata benda tidak beralif lam seperti kalimat kitabun, maka harakat huruf terakhirnya adalah dhammatain. Kitabun, qalamun, maktabun, masjidun, dan seterusnya. Huruf harakat huruf terakhirnya adalah tanwin, dan harokat asalnya adalah dhammah, dhammatain. Kemudian ketika kita berikan, kita bubuhi alif lam, kalimat qalamun misalnya kita bubuhi dengan alif lam, maka menjadi al-qalamu. Yang tadinya tanwin, maka di sini hilang tanwinnya, hanya menjadi dhammah saja. Al-qalamu. Begitu pula al-kitabu, al-maktabu, al-masjidu, dan seterusnya. Di sini selain harakat huruf terakhir yang berubah, yang tadinya tanwin, sekarang hilang tanwinnya menjadi dhammah saja. Yang kedua yang juga berubah adalah dari sisi bobot maknanya. Maknanya tidak berubah, hanya saja bobotnya berubah. Yang tadinya umum, bersifat umum, ketika tanpa alif lam bersifat umum, setelah diberikan alif lam maka bersifat khusus. Seperti misalnya kalimat qalamun, maka ini umum, pena apa saja umum, tidak ditentukan satu pena tertentu. Tapi ketika masuk alif lam, al qalamu misalnya, al qalamu, maka di sini menjadi khusus, satu pena tertentu, bukan sembarang pena. Nah, kemudian yang juga sudah kita bahas bahwa alif lam manakala kita bubuhi di sebuah kata benda, maka alif lam ini yang pertama bisa jadi alnya atau alif lamnya jelas dibaca, lamnya dibaca jelas. Seperti misalnya al-qalamu, di sini kita dapat mendengarkan bahwa al dibaca jelas, al-qalamu. Begitu pula al-kitabu, al-masjidu, dan seterusnya. Nah, ada juga dari kata benda yang manakala kita bubuhi alif lam, maka lamnya hilang, masuk ke huruf setelahnya. Seperti misalnya at-tajiru, asalnya tajirun, ketika kita bubuhi alif lam menjadi at-tajiru, bukan al-tajiru. Tidak tepat kalau kita baca al-tajiru. Yang benar adalah at-tajiru. Lamnya masuk huruf ta. Dan malam ini insyaAllah akan kita bahas lebih lanjut tentang dua bentuk alif lam ini, yang mana kita akan baca di halaman safhat 19, halaman 19. Bagi al-ikhwa al-akhwat sekalian yang baru saja bergabung, silahkan buka jilid pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairin natiqina biha, Ad-Darsus Tsalits, pelajaran ketiga, Safhah 19, halaman 19. Dan ini penghujung daripada ad-darsus tsalits. Sudah ketemu ikhwah? Halaman 19 sudah ketemu ikhwah studio? Sudah. Baik. Di sini judulnya adalah Al-Huruful Qamariyatu Wal-Huruful Syamsiyatu. Al-Huruful Qamariyatu Wal-Huruful Syamsiyatu. Ini adanya huruf-huruf yang disebut dengan huruf Qamariyah, dan ada huruf-huruf yang disebut dengan huruf Syamsiyah. Qamariyah dan Syamsiyah. Dan dari 28 huruf Hijaiyah, uniknya dibagi menjadi dua. Setengahnya adalah Qamariyah, setengahnya lagi Syamsiyah. Jadi begitu tepat. Begitu tepat dipotong menjadi dua. Masing-masing 14. Al-Huruful Qamariyah 14. Al-Huruful Syamsiyah juga 14. Totalnya 28 huruf Hijaiyah. Ini kesempurnaan pembagian yang kita lihat begitu sempurna, yang dimiliki bahasa Arab yang tidak dimiliki bahasa lain. Jadi inilah salah satu sebab dari sekian banyak sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab ini sebagai bahasa wahyunya, bahasa Al-Qur'an dan bahasa nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini alif lam yang dibaca jelas disebut Al-Qamariyah. Al yang dibaca jelas, nanti akan kita baca contoh-contohnya, ini masuk ke Al-Huruful Qamariyah. Adapun al yang lamnya dimasukkan ke huruf setelahnya, ini disebut dengan Al-Hurufus Syamsiyah. Kita mulai dengan Al-Huruful Qamariyatu. Unzuru ila al-kitab wastami'u jayidan. Bagi al-ikhwa wal akhwat sekalian, baik di studio maupun di manapun antum berada, sekali lagi lihat unzuru safhah 19. Lihat halaman 19. Kita mulai dengan al-huruful qamariyatu. Lihat yang sebelah kanan. Wahid al-abu. Al-Abu. Di sini hurufnya adalah hamzah atau alif. Yang kedua, itsnan al-Babu. Al-Babu hurufnya adalah ba. Tiga, al-Jannatu. Al-Jannatu hurufnya adalah jim. Arba'ah Al-Himaru. Al-Himaru hurufnya adalah ha, huruf ha. Yang nomor lima, khamsah kha, hurufnya adalah kha. Contohnya adalah Al-Khubzu. Al-Khubzu. Lihat, semua alnya dibaca jelas. Sittah Al-Ainu. Al-Ainu hurufnya di sini adalah ain. Al-Ain. Sab'ah Al-Ghada'u. Al-Ghada'u hurufnya adalah ghain. Hurufnya adalah al-ghain. Thamaniyah Al-Famu. Al-Famu hurufnya adalah fa. Tis'ah hurufnya adalah qaf. Qaf contohnya al-qamaru. Al-qamaru. Asyarah kaf hurufnya adalah kaf. Contohnya al-kalbu. Al-kalbu. Sebelas ahada asyar hurufnya adalah mim. Contohnya adalah al-ma'u. Al-ma'u. Itna asyar, yang kedua belas. Itna asyar hurufnya adalah al-wawu. Al-wawu contohnya al-waladu. Al-waladu. Thalathata ashar, 13. Ha. Al-ha. Contohnya adalah al-hawa'u. Al-hawa'u. Terakhir, arba'ata ashar. Hurufnya adalah ya. Contohnya al-yadu. Al-yadu. Selesai sudah al-huruful qamariyatu, dan tadi sudah kita jelaskan al-huruful qamariyatu alif lamnya yang masuk ke huruf-huruf qamariyah ini, lamnya dibaca jelas. Al, al-abu, al-babu, al-jannatu, dan seterusnya. Al dibaca jelas. Maka disebut alif lam al-qamariyah. Huruf yang disebut huruf-huruf al-qamariyah. Fahimtum ya ikhwan? Jelas insyaAllah. Bagaimana jadi ciri-ciri utamanya, bagaimana ikhwan untuk mengetahui al-qamariyah itu ciri utamanya apa? Jika al-nya dibaca, dibaca jelas. Al. Fahim tum? Fahim nah insyaAllah. Baik. Kita baca sama-sama. Kita baca dari judulnya, judul awalnya. Istami'u thumma kariru. Dengarkan kemudian ikuti sama-sama. Al-huruful qamariyatu wal-hurufus syamsiyatu. Ayah akhwan. Al-huruful qamariyatu wal-hurufus syamsiyatu. Wal-hurufus syamsiyatu. Wal-hurufus syamsiyatu. Naam. Kita baca dengan yang pertama. Al-huruful qamariyatu. Al-huruful qamariyatu. Wahid. Wahid. Al-abu. Al-abu. Ithnan. Ithnan. Al-babu. Al-babu. Thalatha. Thalatha. Al-jannatu. Al-jannatu. Arba'ah. Arba'ah. Al-himaru. Al-himaru. Khamsa. Khamsa. Al-khubzu. Al-khubzu. Al-khubzu. Al-khubzu. Zai, bukan zal, tapi zai. Al-khubzu. Al-khubzu. La, la, bukan zu, tapi zu. Seperti Z, seperti huruf antum. Huruf kita dalam bahasa Indonesia Z. Z. Bisa Z? Z. Za. Za. Za. Za. Iya. Sampai di mana tadi? Khamsa. Khamsa. Sekali lagi. Al-khubzu. Al-khubzu. Sitta. Sitta. Al-aynu. Al-aynu. Sab'ah. Sab'ah. Al-ghada'u. Al-ghada'u. Thamaniyah. Thamaniyah. Al-famu. Al-famu. Tis'ah. Tis'ah. Al-qamaru. Al-qamaru. Ashara. Ashara. Al-kalbu. Al-kalbu. Ahada ashar. Ahad ashar. Angka berapa ahad ashar? 11. 11. Al-ma'u. Al-ma'u. Ithna ashar. Ithna ashar. Al-waladu. Al-waladu. Thalathata ashar. Thalathata ashar. Al-hawa'u. Al-hawa'u. Arba'ata ashar. Arba'ata ashar. Al-yadu. Al-yadu. Nah, sebelum kita terjemahkan semua mufradatnya, paham maknanya ya ikhwan? Ada yang belum. Ada yang belum diketahui maknanya? Baik, kita terjemahkan sama-sama kalau begitu. Al-abu, mana al-abu? Ayah. Ayah. Al-babu? Pintu. Al-jannatu? Surga atau taman. Surga atau taman. Al-himaru? Keledai. Kedelai atau keledai? Keledai. Baik. Al-khubzu. Al-khubzu, roti. Apa makna al-khubzu ya kawan? Roti. Roti, al-khubz. Roti. Al-aynu. Mata. Al-aynu mata, nah. Al-ghada'u. Al-ghada'u makan siang. Al-ghada'u makan siang. Al-famu. Al-fam. Ini dia, Ikhwan. Al-fam. Mulut. Al-qamaru. Bulan. Bulan. Al-kalbu. Anjing. Nah. Jangan salah, bukan al-qalbu. Kalau al-qalbu, apa artinya? Al-qalbu dengan qaf. Hati. Ini al-kalbu. Al-ma'u. Air. Air. Al-waladu. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Al-hawa'u. Udara. Udara. Al-hawa'u. Udara. Al-yadu. Tangan. Tangan. Al-yad. Tangan. Faham tu? Faham dah. Baik, sekarang al-hurufus syamsiyatu. Istami'u jayidan. La tukarrir. Istami'u faqat. Dengarkan saja. Tidak usah diikuti. Sekarang 14 huruf yang kedua. Al-hurufus syamsiyatu. Alif. Afwan. Wahid. At-tajiru. At-tajiru. Lihat. Lamnya masuk ke huruf apa, Ikhwan? Lamnya masuk huruf ta. Lamnya masuk ke huruf ta. At-tajiru. Tidak boleh apa? Al-tajiru. Salah kalau al-tajiru. Faham tum? Kemudian ithnan. Al-thawbu. Al-thawbu. Apa makna al-thawbu? Pakaian. Hurufnya apa ini? Hurufnya ta. Nah, kalau di atas sebelumnya nomor satu at-tajiru, mana at-tajiru? Pedagang. Salasa huruf dal. Huruf dal contohnya ad-diku. Ah, mana ad-diku? Ini bukan kata baru nih. Ad-diku ayam jantan. Arba'ah hurufnya zal. Ah, ini zal. Kalau sebelumnya zai. Jangan salah. Zal sama zai beda. Ini zal. Contohnya az-zahabu. Az-zahab. Az-zahab mas. Apa, Ikhwan? Mas. Mas. Awas, bukan mas Jawa, bukan. Mas biasa. Paham, Tom? Temannya perak, emas dan perak biasa sering digabung gitu. Adz-dzahabu wal fiddah. Nah. Khamsah. Huruf apa ini khamsah? Ra. Contohnya ar-rajulu. Mana ar-rajulu? Laki-laki dewasa. Ar-rajulu laki-laki dewasa. Sittah. Huruf zai. Az-zahratu. Az-zahratu. Az-zahrah bunga. Az-zahratu bunga. Sab'ah huruf sin contohnya as-samaku. As-samak. As-samaku ikan. As-samak artinya apa, Ikhwan? Ikan. Ikan. Thamaniyah shin. Huruf apa? Shin. Asy-syamsu. Kalau tadi sin, sekarang shin. Asy-syamsu. Matahari. Tis'ah huruf sad. Sad contohnya as-sadru. As-sadru. Mana as-sadru? As-sadru yani dada. Dada. Dada. Tis'ah huruf dad. Huruf dad contohnya ad-dhaifu. Dha. Ad-dhaifu. Bukan da, bukan ad-dhaifu, bukan ad-dhaifu. Nah, ini dad bukan dal yang dikasih o, bukan do, tapi dha. Dha. Sama-sama, Ikhwan. Dha. Dha. Ad-dhaifu. Ad-dhaifu. Baik. Yang ke ahada asyar, 11. Mana ad-daif sebelumnya? Lemah. Hah? Lemah. Ad-daif, tamu. Kalau da'if, baru lemah. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya, daifah, tamunya. Kalau lemah apa tadi? Da'if, bukan hadis da'if, hadis da'if, pakai ain. Paham, Tom? Nah, jangan salah. Ahada asyar, to. Huruf apa ini? To. At-talibu. At-talibu. Apa makna at-talibu? Murid, siswa. Pelajar, mahasiswa. Ithna asyar huruf dha. Huruf dha. Al-zahru. Al-zahru. Apa makna al-zahru? Punggung. Al-zahru, punggung. Thalathata asyar huruf lam. Tolong dibaca. Al-lahmu. Al-lahmu. Itu bunyi al. Kenapa di sini masuknya syamsiyah? Tadi kita katakan bahwa yang bunyinya al, masuknya kemana? Qamariyah. Ini kenapa syamsiyah? Kenapa ya, Juan? Lam yang kita baca ini bukan lam yang ada pada alif lam. Lam yang kita baca ini bukan lam yang ada pada alif lam, tapi lam yang ada pada huruf pertama lahmun. Asalnya lahmun tanpa alif lam. Lahmun. Berarti huruf pertamanya apa huruf pertamanya? Lam. Ketika masuk al, al yang kita baca jelas itu bukan lam yang ada pada alif lam, tapi lam yang ada pada huruf pertama huruf lahmun. Kata lahmun. Al-lahmu. Faham, Tom? Arba'ata asyar nun an-najmu. Nah, sebelumnya mana al-lahmu? Al-lahm. Daging. Al-lahmu daging. Terakhir, arba'ata asyar an-najmu. Ah, mana an-najmu? Bintang. Bintang. Siap kita baca, ikhwan? Kita baca sama-sama. Al-hurufus syamsiyatu. Al-hurufus syamsiyatu. Wahid. Wahid. At-tajiru. At-tajiru. Ithnan. Ithnan. Al-thawbu. Al-thawbu. Thalatha. Thalatha. Ad-diku. Ad-diku. Arba'ah. Arba'ah. Al-zahabu. Al-zahabu. Khamsa. Khamsa. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Sitta. Sitta. Az-zahratu. Az-zahratu. Sab'ah. Sab'ah. As-samaku. As-samaku. Thamaniyah. Thamaniyah. Ash-shamsu. Ash-shamsu. Tis'ah. Tis'ah. As-sadru. As-sadru. As-sadru. As-sadru. Asharah. Asharah. Ad-dayfu. Ad-dayfu. Ahad ashar. Ahad ashar. At-talibu. At-talibu. Itna ashar. Itna ashar. Al-zahru. Al-zahru. Thalathata ashar. Thalathata ashar. Al-lahmu. Al-lahmu. Arba'ata ashar. Arba'ata ashar. An-najmu. An-najmu. Taib. Fadal. Dibaca. Antum Aba Abdullah al-huruful qamariyah. أنت يا شيخ الحروف الشمسية تفضل دي باقي دوا دي باقشا كمودي دي تجمعها كان بسم الله الحروف القمرية واحد نعم الأبو ما معنى الأبو أيا نعم اثنان الباب بنتو نعم ثلاثة Al-Jannatu. Naam, Al-Jannatu. Taman atau surga. Taman atau surga. Arba'ah. Al-Himaru. Keledai. Naam. Khamsah. Al-Khubzu. Roti. Roti. Sittah. Al-Ainu. Naam. Mata. Sab'ah. Al-ghoda'u. Al-ghoda'u. Naam, bukan mim itu. Ulang sekali lagi. Al-ghoda'u. Naam. Makan siang. Ya. Samania. Al-famu. Al-famu. Mulut. Mulut, ya. Tis'ah. Al-qamaru. Naam. Bulan. Naam. Asaro. Bagaimana? Asaro. Shin. Asyaro. Betul, bagus. Al-kalbu. Al-kalbu. Anjing. Ya. Ahada asaro. Shin. Ahada asyaro. Ya. Al-ma'u. Al-ma'u. Air. Naam. 12. Ithna asyara. Ithna asyara. Iya. Al-waladu. Al-waladu, naam. Anak laki-laki. Naam. Salasa asyara. Ah, bagaimana baca shinnya? Salasa asyara. Salasata asyara. Salasata asyara. Iya. Al-hawa'u. Naam. Udara. Arba'a asyara. Arba'ata asyara. Bagus. Al-yadu. Al-yadu. Tangan. Naam, syukran ya akhi. Jazakallahu khair. Tafadhal ya syekh. Al-hurufu syamsiyatu. Bismillah. Al-hurufu syamsiyatu. Wahid. At-tajiru. Naam. Pedagang. Isnan. As-saubu. Pakaian. Salasah. Ad-diku. Ayam jantan. Naam. Arba'ah. Az-zahabu. Emas. Khamsah. Ar-rajulu. Laki-laki dewasa. Naam. Sittah. Az-zahratu. Bunga. Naam. Sab'ah. As-samaku. Naam. Ikan. Samaniyah. As-syamsu. Matahari. Naam. Tis'ah. As-sodru. Dada. Naam. Asyara. Ad-doifu. Tamu. Naam. Ahad asyar. At-tolibu. Siswa. Itna asyar. Isna asyar. Al-zuhru. Punggung. Naam. Salasata asyar. Al-lahmu. Daging. Naam. Arba'ata asyar. An-najmu. Bintang. Naam. Yang isna asyar. Al-zuhru. Kalau kita baca dha-nya dengan dhammah. Al-zuhru. Apa artinya jadinya? Al-zuhru. Waktu zuhur. Atau salat zuhur. Ini al-zahru dengan dha yang di fathah. Maknanya berbeda sekarang. Oh. Faham tuh? Zuhur pakai dhamma. Al-zahru. Ini al-zahru pakai fathah. Maka maknanya beda. Faham tuh? Baik. Jazakallah khairah ya Ukhan. Kita buka kesempatan bagi alaikh wa alaikh di rumah. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Baik Ustaz. Khotul Islam Padigar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin masuk di malam hari ini melalui layanan lain telepon 021-823-6543 untuk membaca dari beberapa kata sebagaimana yang telah dicontohkan tadi oleh para ikhwah di studio. Silakan di halaman 19. Nah. Halo. Baik, silakan. Bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543 atau bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baik, kita coba angkat kembali di layanan lain telepon. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, dari mana? Darlan di Palu. Pak Darlan ya. Dari mana Pak Darlan? Di Palu. Ya, di Palu. Iya. Sebelumnya mohon dikecilkan dulu volume radio atau televisinya di rumah, Pak ya. Baik. Baik. Silakan jika sudah. Nah, Pak Dalan sudah di matikan suara televisinya? Ya. Baik. Silakan Pak Dalan. Ada bukunya, Pak? Ada, Ustaz. Tafadhal. Mulai dari al-huruful qamariyatu, dari situ. Dibaca kemudian diterjemahkan. Bismillah. Al-huruful qamariyatu. Naam. واحد الباب الاب الاب عندك الف يا الاب نعم ايا يا teruskan اثنان الباب نعم انت نعم ثلاثة الجنة نعم ترجى أتتمن نعم أربعة الحمار فكين نعم الحمار أبا تري الحمار فكين لا كلداي كلداي نعم seperti salah baca terjemahan Pak Nurdin. Teruskan. Khamsa. Khamsa. Al-khubzu. Al-khubzu. Naam. Roti. Naam. Al-sitta. Bagaimana? Sitta. Sitta. Naam. Al-aynu. Naam. Mata. Naam. Sahih. Sabah Al-Ghada'u Naam Makan siang Al-Ghada'u apa tadi? Makan siang Naam Tamaniya Al-Famu Naam Mulut, sahih تسعة نعم تسعة صحيح سميران تسعة القمر bagaimana Pak Al القمر القمر ميمnya diperjelas القمر ya rembulan ya bulan صحيح حشرة حشرة لا لا bukan ha tapi a ain asyara ya ainnya pendek asyara naam al kalbu naam anjing naam ahada asyara naam al ma'u air naam اثنى عشرة نعم الولد نعم seorang anak laki-laki نعم ثلاثة عشر نعم الهواء نعم udara نعم أربعة عشر اليد نعم تangan صحيح ما شاء الله صحيح ما شاء الله شكرا يا أخي الكريم جزاك الله خير kita tunggu telepon antum insyaallah pekan depan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah jazakumullahu khairan atas kebersamaannya di kesempatan malam hari ini. Dan berikutnya tentunya kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung untuk membaca di halaman 19 ini. Kita sapa kembali. Halo. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya. Ya, silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa dari mana, Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dari Jasmiadi, di Riau, Indragiri Hilir. Di Riau. Pak, siapa tadi, Pak? Dengan siapa? Jatmiadi. Ya. Riau, Pak Jatmiadi. Iya, iya. Panggilannya apa, Pak? Jat, Pak. Jat saja, baik. Pak Jat, ada bukunya, Pak? Tak ada. Cuma mencatat sendiri, nih. Masya Allah. Dicatat sendiri, Pak Jat? Iya. Pak Jat melihat dari televisi atau streaming audio? Lihat di televisi. Kami tampilkan bukunya di televisi, ya? Iya. Nah, terlihat, Pak Jat? Lihat. Pak Jat, sekarang al-huruf syamsiyatu. Silahkan. Al-huruf syamsiyatu. Iya. Wahud. Naam. At-tajiru. Bagus. Pedagang. Naam. Sahih. Ifnan. Bagaimana, Pak? Ifnan. Nah. Ifnan. Ifnan. Naam. Ifnain nanti kalau ada sebabnya ifnain. Asalnya ifnan. Ifnan. Naam. Silakan lanjutkan. At-tsaibu. Naam. Pakaian. Sahih. Salata. Adiku. Ayam jantan. Ayam jantan itu. Ayam jantan, sahih. Teruskan. Arba'a. Az-zahabu. Az-zahabu. Az-zahabu. Ya. Mas. Mas, ya. Khamsa. Ar-rajulu. Bagaimana, Pak? Khamsa. Ar-rajulu. Ar-rajul, sahih. Laki-laki dewasa. Ya. Kutta. Az-zahratu. Az-zahratu, sahih. Bunga. Naam. Teruskan. As-samas. Sita. Sabah. Sabah. Iya, bagus. As-samaku. As-samaku, Masya Allah. Ikan. Naam, teruskan. Samaniyah. Samaniyah. Samaniyah. Iya. Ada tak marbutah di belakangnya, Pak Ajat. Samaniyah. Jadi Samaniyah. Iya, bagus. As-samsu. Naam. Matahari. Matahari, sahih. Tis'ah. As-sabru. Naam. Dada. Sahih. Asyara. Iya. Ad-daifu. Tamu. Naam, sahih. Ahada asara. Iya. At-talibu. Naam. Siswa atau pelajar. Naam, sahih. Itna asyara. Ya. Asyara. Al-zahru. Ahsant. Punggung. Naam. Salasata asyara. Ya. Al-lahmu. Daging. Naam. Ahsant, Pak Jad. Arba'ata asyara. Ya. Al-najmu. Al-najmu. bintang. Iya, masya Allah, mumtaz. Terima kasih banyak Pak, Pak Jet. Syukran. Syukran. Jazakallah khair. Kita tunggu teleponnya minggu depan, insya Allah Pak Jet. Baik. Alhamdulillah telah terhubung dari Riau Pak Jet tadi. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Demikian sahabat, bagaimana? Nah, kita break sebentar lagi, dua lagi. Baik. Kita akan kembali menyapa untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung bersama kami, tentunya dengan membaca latihan atau halaman ke-19 ini, sebagaimana telah didahului beberapa ikhwah tadi. Silakan. Kita sapa kembali. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Dengan Ibnu dari Brebes. Dari Brebes, Pak Ibnu. Dari Palu ke Riau lalu ke Brebes. Pak Ibnu, mohon dikecilkan dulu suara televisinya. Oh, iya. Andalkan yang di gagang telepon saja. Dengarkan yang di gagang telepon saja. Siap, Pak Ibnu? Siap. Baik. Ada bukunya, Pak Ibnu? Enggak ada, lihat TV. Baik, baik. Kami tampilkan bukunya. Sudah? Sudah. Nah, Pak Ibnu baca Al-Huruful Qamariyah 1-14 dan tidak usah terjemahkan, langsung saja. Wahid Al-Abu, lalu Ithnan dan seterusnya begitu. Fahim tak, Pak Ibnu? Fahim, fahim ku. Fahim. Tafadhal, ikra. Al-Huruful Qamariyah tu. Naam. Wahid Al-Abu. Naam. Ithnan Al-Babu. Naam. Thalathah Al-Jannatu. Al-Jannatu, naam. Arba'ah Al-Himaru. Naam. Khamsah Al-Khubzu. Al-Khubzu. Sittah Al-Ainu. Naam. Sab'ah Al-Ghada'u. Naam. Thamaniyah Al-Famu. Sahih. Tis'ah Al-Qamaru. Al-Qamar, ahsant. Asyara Al-Kalbu. Naam. Ihda Asyara atau Ahada Asyara. Ahada Asyara. Naam. Al-Ma'u. Al-Ma'u. Kalau antum menggunakan Ihda, maka asyarata pakai tak marbutoh. Ini ahada asyara tanpa tak marbutoh belakangnya. Faham tak, Pak Ibnu? Baik, faham tu. Nah, sekali lagi ahada asyara. Ahada asyara. Al. Nah. Isna asyara. Al waladu. Naam. Thalathata asyara Al-Hawa'u. Satu lagi. Arba'ata asyara Al-Yadu. Al-Yadu, sahih. Pak Ibnu, saya akan memilih secara acak. Pak Ibnu, tolong diterjemahkan. Siap? Siap. Al-Ma'u. Air. Air. Al-Qalamu. Pena. Pena. Al-Qamaru. Bulan. Al-Himaru. Keledai. Al-Ainu. Mata. Al-Hawa'u. Udara. Udara. Terakhir, Al-Babu. Pintu. Ahsanta, masya Allah. Masya, bagus sekali Pak Ibnu. Masya Allah. Jazakallah khair. Syukran laka. Jazakallah khair. Kita tunggu telepon antum insyaAllah Pak Ibnu di pekan depan. InsyaAllah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari Brebes ya, telah terhubung Pak Ibnu di kesempatan malam hari ini. Dan berikutnya di belakang beliau, bagi Anda yang ingin terhubung tentunya membaca di halaman 19. Untuk di kesempatan ini kita sapa kembali. Halo. Silakan. Naam. Ya, silakan. Halo. Naam. Ya. Bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini di 021-823-6543 kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Palembang sepertinya. Dengan Bu Evi, Ustaz. Bu Evi Palembang. Iya. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Siap Bu Evi? Siap. Al-hurufu syamsiyatu, silahkan. Iya, Ustaz. Al-hurufu syamsiyatu. Naam. Wahid At-tajiru. Nah, teruskan, tidak usah diterjemahkan. Ya, Ustaz. Isnan As-sawbu. Nah. Salasa Ad-diku. Nah. Arba'a Az-zahabu. Nah. Khomsa Ar-rajulu. Sitta Az-zahratu. Naam. Sab'a As-sam'u. As-samaku. Naam, as-samak pakai kaf, sahih. Samania As-syamsu. Naam. Tis'a As-sadru. Naam. Asaro Al-baytu. Naam. Ahada asar Al-talibu. Sahih. Isna asyara. Itna asyar. Isna asyar. Naam. Az-zahru salasata asyar. Ya. Al-lahmu. Naam. Arba'ata asyar. An-najmu. An-najmu. Ma mana an-najmu? An-najmu, Ustaz. Ma mana an-najmu umu? Bintang. As-sadru. As-sadru. Tamu. As-sadru. As-sadr. Dada. Oh, dada, Ustaz. Nah. Baru kalau ad-daifu baru tamu. Oh, ad-daifu tamu. Ya. Az-zahratu. Bunga. Bunga. Az-zahabu. Emas. As-samaku. Ikan. Al-Zahru. Al-Zahru. Oh iya, Ustaz. Punggung. Kalau Al-Zuhru dengan dhammah? Iya, Zuhur. Zuhur, ahsan. Ya, syukran Bu Evi. Jazakillah khair wa barakallahu fi. Kita tunggu teleponnya insyaAllah pekan depan. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terhubung dan membaca di kesempatan malam hari ini dari Ibu Evi di malam hari ini. Barakallahu fiik. Berikutnya Ustaz. Nah, masih ada waktu. Nah. Kita minta ikhwas studio untuk menutup pelajaran ketiga dengan tamrin di halaman 20. Tamrinun. Latihan di sini hanya satu saja. Perintahnya di sini. Sudah ketemu ikhwan? Halaman berapa? Isyurun. Ini bagian akhir daripada Ad-Darsus Tsalits. Ana minta antum yang membacanya di sini. Nanti dibagi dua nanti. Perintahnya di sini iqra. Mana iqra? Bacalah. Al-kalimatil atiyata. Bacalah kata-kata al-atiyata. Berikut. Bacalah kata-kata berikut. Waktubha. Dan tulislah dia mura'ian dengan memperhatikan qawaida, kaidah-kaidah Nutqil hurufil qamariyati wasyamsiyah. Nutqil huruf, pengucapan huruf al-qamariyah dan asyamsiyah. Di sini antum diminta untuk membaca tepat yang mana yang qamariyah dan mana yang syamsiyah, itu saja. Jangan salah bacanya. Jangan qamariyah dibaca syamsiyah atau kebalikannya syamsiyah dibaca qamariyah. Siap ya, ikhwan? Sahal insyaallah. Sahal. Baris pertama. Man yaqra? Tafadhal. Bismillah. Al-baitu. Naam. Ahsant. Al-baitu. Qamariyah atau syamsiyah? Qamariyah. Qamariyah. Ma mana al-baitu? Rumah. Terus. Ad-diku. Naam, sahih. Ad-diku. Terjem. Ad-diku. Kucing. Hah? Kucing? Ad-diku, ayam jantan. Ayam jantan. Iya. Kalau kucing bagaimana? Al-kittu. Al-kittu. Al-kittu kucing. Ad-diku apa tadi Abu Abdullah? Ayam jago. Ayam jago. Iya. Tafadhal, teruskan. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Bagus. Murid. Ah, kebalikannya. Guru. Guru. Nah. Al-babu. Konsentrasi ya Abu Abdullah. Al-babu. Al-babu. Nah. Pintu. Naam. At-talibu. Naam. Murid. Naam. As-sukkaru. Gula. Ahsant. Bagus. At-daftaru. Bagus. Buku tulis. Ahsant. Ahsant. Syukran ya akhil kirim. Antum sekarang bisa membedakan mana qamariyah mana syamsiyah. Mumtaz. Tafadhal ya Syekh. Baris kedua. Bismillah. Al-akhu. Al-akhu. Sahih. Saudara. Saudara. Naam. Ar-rasulu. Ah, panjang-pendeknya perbaiki. Ar-rasulu. Ar-rasulu. Ahsant. Utusan. Utusan. Sahih. Ar-rasulu utusan. Al-wajhu. Wajah. Wajah. Naam. As-sadiqu. As-sadiq sama seperti as-sahib. Az-zamil sama saja. Zamil, sadiq, sahib sama maknanya. Apa itu? Benar. Ah. Sadiq. Kawan, teman. Oh, teman. Sahib bukan sahih. Sahib, teman. As-sadiq. As-sadiq. As-sadiqu. Naam. Teman. Naam. Al-Qur'anu. Al-Qur'an. Al-Qur'an. As-salatu. Salat. Naam. Al-Ka'batu. Ka'bah. Ka'bah. Ahsant. Syukran ya akhi. Jazakallahu khair. Terus baris ketiga. Ar-ra'su. Ar-ra'su. Nah, ini nih ar-ra'su nih. Ar-ra'su. Kepala, wajah. Kepala. Kepala. Ar-ra'su, kepala. Al-wajhu, wajah. Kah sudah tadi? Ar-ra'su bisa berarti kepala, bisa berarti pemimpin. Nah. Teruskan. Al-isba'u. Pakai sad. Al-isba'u. Sekali lagi. Al-isba'u. Ahsant. Al-isba'. Ini nih. Al-isba'. Jari-jari. Iya. Jari saja. Jangan jari-jari. Jari. As-sabunu. As-sabunu. Naam. Sabun. Sabun, sahih, ada huwa. Sabun bahasa Arab, as-sabun. Ad-dhufru. Ad-dhufru. Ah, ad-dhufru, ah, ada huwa. Ad-dhufru. Abu Abdullah ini, ad-dhufru. Jempol. Ah. Ini apa ini? Ruas jari. La, la, la, la. Kuku. Oh, kuku. Iya. Al-fajru. Naam. Subuh. Subuh, waktu fajar, waktu subuh, ahsant. Ad-duhru. Ah, di sini ad-duhru, bukan ad-zahru. Mana ad-duhru? Duhur. Waktu duhur, atau salat duhur. Ya, cukup. Jazakallah khair. Tiga lagi, Syekh. Al-asru. Al-asru, nah. Asar. Waktu asar. Waktu asar. Al-maghribu. Waktu maghrib. Naam. Al-Isya'u, waktu Isya. Waktu Isya atau salat. Salat. Dzuhur bisa dzuhur, waktu dzuhur bisa juga salat dzuhur. Al-Asru bisa juga waktu, bisa juga salat, dan sampai Al-Isya sama. Tapi kalau Al-Asya dengan ayat yang di fathah, Al-Asya, anda tahu apa artinya? Al-Asya, makan malam. Al-Asya artinya makan malam. Ini Al-Isya'u. Nah, beda harokat maka beda makna. Masya Allah. Jazakumullah khair ya ikhwan. Barakallahu fikum. Dan ini akhir daripada Ad-Darsus Tsalits. Dengan mengerjakan latihan di akhir daripada Ad-Darsus Tsalits ini, antum berarti sudah memahami beda antara al-huruful qamari dengan al-huruful syamsiyah. Dan harapan juga ikhwal akhwat di rumah juga demikian. Dan cukuplah sampai sini pembahasan kita. Ada pertanyaan yang sampai? Atau tidak, kita tutup saja? Tutup. Baik, kita tutup dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan hidayah serta barokah pada setiap urusan kita. Kita tutup. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.